Ramadan kini telah datang, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan bagi umat Islam di dunia. Ramadan, bulannya ibadah, mari menjalankan perintahnya, menjadi insan yang bertakwa, bersama menuju kemenangan. Puji syukurku pada Ilahi, ku bertemu di Ramadan tahun ini. Tak akan aku sia-siakan lagi atas nikmat usia yang Allah beri. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, kan ku sambut engkau dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan, maafkan segala dosa-dosa ini. Dosa-dosa